Tentu ada Republik Tenggo, ada Ramayana, juga ada Micro Shooting. Siapa dia kalau bukan Nadine Santoso, masih bersama New Palapa. Kasih dulu tepuk tangan yang mana untuk Nadine Santoso.